السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين سيدنا جمعة برباهاجيا. الحمد لله نحمده ونشكره، kita bersyukur kepadanya dan memujinya atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berupaya untuk menghitungnya, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, di samping kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sesungguhnya kenikmatan berupa kenikmatan dunia adalah dari sisi lain merupakan fitnah dan ujian. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau kita katakan nikmat, na'am, itu adalah nikmat. Allah berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia. Allah berikan harta yang cukup. Allah berikan kesempatan hidup yang baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan pakaian dan makanan kepada kita, dan juga nikmat-nikmat yang lebih daripada itu. Allah berikan kepada kita istri-istri yang baik, yang salehah. Allah berikan kepada kita pasangan-pasangan yang cocok, dan Allah berikan juga kepada kita anak-anak yang masya Allah, anak-anak yang kita cinta mereka, yang kita suka kepada mereka. Dan semua itu merupakan fitnatud dunia. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita kaum muslimin, untuk menguji kita kaum mukminin, untuk menguji siapa-siapa menyatakan amanna billah, untuk menguji siapa-siapa yang berkata bahwa aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, kata Allah. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Yani pasti akan diuji oleh Allah. Siapa yang mengira bahwa mereka akan mengatakan beriman dan tidak diuji, maka itu adalah dugaan yang salah, dugaan yang keliru. Karena dunia ini adalah darul bala, dunia ini adalah darul ibtila, dunia ini adalah tempat ujian. Maka kaum mukminin, kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini sebagai ujian, dan tidak ada kesempatan yang lain, tidak ada kesempatan setelah ini ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, maka tidak akan bisa ditunda dan tidak akan bisa dimajukan, dan itulah akhir dari ujian dunia. Maka setelah itu adalah perhitungan. Al-yaum al-amal wa gadan al-hisab, sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-yaum al-amal, hari ini kita beramal. Sedangkan gadan, besok adalah yaumul hisab, besok adalah hitungan. Maka hari ini, sekarang ini kita beramal dan kita menjalani apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita tinggalkan apa-apa yang dilarang olehnya. Dan kita menjalani sunnah-sunnah Rasulullah. Dan kita meninggalkan apa yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW untuk kita meninggalkannya. Ikhwanibuddin, a'azakumullah, kaum muslimin, sidang jumat yang berbahagia. Maka besok, yaumul qiyamah, yaumul akhir, maka hari itu adalah hari perhitungan. Tidak ada lagi amalan. Tidak bisa lagi kita berbuat apapun. Tidak ada manfaatnya penyesalan. Tidak ada manfaatnya taubat ketika itu. Enggak ada manfaat apapun ketika kita mengatakan saat itu, kami sadar ya Rabb, kami mengakui kesalahan kami, kami bertaubat. Maka tidak merubah apapun. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena sudah bukan lagi kesempatan beramal. Sekarang, sebelum hari hisab, al-yaum, hari ini sebelum hari perhitungan, adalah kesempatan kita untuk beramal. Dan kita di dunia akan mengalami berbagai macam ujian-ujian. Dan kenikmatan-kenikmatan duniawiyah adalah sesuatu yang memiliki dua sisi. Satu sisi merupakan kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Dan sisi lain adalah ujian yang Allah jadikan sebagai ujian. Ikhwan ibn a'azakumullah, khususnya yang kita bahas adalah keluarga. Istri dan anak-anak. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah perintahkan kepada kaum laki-laki. Allah perintahkan kepada mereka-mereka kaum pria, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Maka Allah katakan pada mereka, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka yang bertanggung jawab yaumul qiyamah adalah kita para laki-laki. Kita para suami di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ditanya tentang istri kita, akan ditanya tentang anak-anak kita, akan ditanya tentang keluarga kita, apa yang kita perbuat terhadap mereka. Apakah kita membebaskannya atau kita mengendalikannya? Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya mereka-mereka yang membebaskan keluarganya untuk berbuat apapun, walaupun menyimpang dari agama, walaupun menentang sunnah, walaupun menentang Al-Quran, maka orang-orang ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabiullah, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ikhwan bidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan kalimat nar. Allah katakan, 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sun Allah ma amara Allah ma amarahum bih. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan di atasnya yang menjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang bengis, malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak pernah menentang perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Ikhwan bin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ittaqullah, ittaqullah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan takutlah kepada Allah bin nisa. Rasulullah SAW dalam khutbatul wada' yang merupakan wasiat, yang merupakan nasihat terakhir beliau, yang merupakan nasihat perpisahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan kepada kaum laki-laki dalam khutbah yang dihadiri puluhan ribu manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Fattaqullaha fin nisa." Bertakwalah kalian dalam masalah wanita, bertakwalah kalian dalam masalah wanita. Dan beliau menyatakan juga dengan kalimat, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaklah kalian memberikan wasiat-wasiat kepada wanita dengan baik. Berikan kepada mereka nasihat-nasihat yang baik. Berikan kepada mereka bimbingan-bimbingan yang baik. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Artinya perkara itu bukan perkara kecil. Perkara itu perkara besar. Sehingga dalam khutbah terakhir beliau, yang hanya beberapa menit, yang bisa dihafal oleh mereka manusia ketika itu, karena pendeknya khutbah beliau, bisa dihafal oleh yang hadir, bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah dengan kalimat-kalimat yang mudah dihafal dan pendek, tetapi di dalamnya berisi perkara-perkara yang sangat besar. Ternyata di antaranya adalah kalimat istausu bin nisa'i khaira. Istausu bin nisa'i khaira. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula yang Allah katakan tentang anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka berubahnya dia nanti Apakah dia jadi Yahudi atau Nasrani? Apakah dia berubah menjadi Majusi? Apakah dia berubah menjadi Asi, ahli maksiat? Maka kalianlah dan kitalah yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah, fa abawahu yuhawwidani au yumajjisani au yunassirani. Mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka bapak-bapak mereka lah, orang tua mereka lah yang menjadikan anak-anak tadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, bagaimana hasilnya anak-anak kita tadi? Kitalah yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka lahir dalam keadaan polos, mereka lahir dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, mereka lahir dalam keadaan fitrah, dan fitrah mereka adalah Islam. Maka kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk menjaga fitrah. Untuk menjaga fitrah mereka di atas Islam. Jangan sampai dirusak dengan berbagai macam fitnah-fitnah syaitaniyah. Jangan sampai dirusak dengan berbagai macam hawa nafsu syaitaniyah. Jangan sampai dirusak dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran sesat. Atau berbagai macam hawa nafsu yang menyesatkan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kalau kita mendidik anak kita dengan baik, kalau kita mendidik mereka dan menyekolahkan mereka di tempat-tempat yang baik, yang mengajarkan Quran wa sunnah, mengajarkan kepada mereka agar mereka menjadi saleh, agar mereka beramal dengan ilmu yang mereka ketahui, niscaya akan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Akan bermanfaat bagi kita kaum para orang tua di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka akan berbakti karena mereka memiliki ilmu tentang itu. Mereka mengerti wajibnya berbakti pada orang tua. Dan juga di akhirat, walaupun kita telah mati, walaupun kita sudah di alam barzakh, di alam kubur, tetap ada pahala yang terus mengalir. Yaitu dari anak kita yang saleh. Ketika mereka sholat, siapa yang mendidik mereka sholat? Orang tuanya. Maka orang tuanya mendapatkan pahala. Ketika mereka berpuasa, siapa yang mengajarkan dan mendidik mereka puasa? Orang tuanya. Maka orang tuanya mendapatkan pahala. Ketika mereka beramal dengan amalan saleh, ketika mereka terbimbing untuk berbuat baik, siapa yang membimbingnya dan mendidiknya? Orang tuanya. Maka orang tuanya di kuburnya terus mendapatkan pahala-pahala yang tidak terputus. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikianlah sesuatu yang besar, dan kalau kita tidak manfaatkan, akan menimpa kita sesuatu yang besar pula. Kalau kita melaksanakannya, maka kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan amal yang jariah, amal yang terus mengalir, tidak henti-hentinya. Sampai kita dikubur, sampai kita di akhirat nanti. Sebaliknya, kalau kita menyia-nyiakannya, maka justru kita akan tertimpa dengan perkara yang azim. Perkara yang juga besar. Ikhwan ibn a'azakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin dan tentunya khatib juga bersama-sama untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk takut kepada Allah dalam masalah wanita dan takut kepada Allah dalam masalah anak-anak, takutlah kepada Allah dalam masalah keluarga kita karena kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang mudah menikah. Mudah kita mengucapkan kalimat dengan satu kalimat saja, qabiltu, aku terima. Tetapi setelah itu dia bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap dirinya, tanggung jawab di hadapan Allah terhadap anak-anaknya. Tanggung jawab di hadapan Allah dalam keadaan yang sekian besar. Tidak salah kalau Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang menikah, qadistakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan separuh, setengah dari keimanan. Maka hendaklah dia jaga yang setengahnya lagi. Khonibudina azakumullah, artinya naiknya sekaligus setengah dari keimanannya. Betapa besarnya menikah kemudian sampai menaikkan iman menjadi separuh. Yang tadinya dalam keadaan sedang memulai menyempurnakan keimanannya, ternyata dengan menikah langsung separuh telah selesai. Tinggal yang separuh lagi kita selesaikan dengan yang lainnya. Kenapa demikian besarnya? Karena memang tanggung jawabnya besar. Karena itu adalah ibadah yang besar. Karena itu adalah sesuatu yang memerlukan perkara-perkara yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang beriman, jangan sampai melalaikan kalian, anak-anak kalian dan istri-istri kalian dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga peringatan dari Allah bahwa mereka kaum wanita dan anak-anak, mereka istri-istri kita dan anak-anak kita kadang bisa menjadi fitnah yang menjauhkan kita dari zikrullah. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Jangan melalaikan kalian harta-harta kalian. Jangan melalaikan kalian anak-anak kalian dari zikir pada Allah. فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Siapa yang melakukannya, siapa yang lalai untuk zikir pada Allah, lupa kepada Allah karena anak-anaknya, lupa kepada Allah karena hartanya, maka kata Allah, merekalah orang-orang yang akan merugi. Merekalah orang-orang yang khasirun. Dan juga Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian dan harta kalian adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Tetapi di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Qanibina azakumullah. Allah menyatakan bahwa anak-anak kalian fitnah, harta-harta kalian fitnah. Tetapi ingat, di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Demikian pula masalah istri, Allah katakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Ketika berbicara masalah mereka, para wanita, Allah mengucapkan lebih mengerikan lagi. Allah katakan, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian. Dan anak-anak kalian ada aduan lakum, ada musuh buat kalian. Qul inna a'udzubikumullah. Allah sebut dengan kalimat musuh karena kadang-kadang mereka menghalangi jalan kaum muslimin, menghalangi jalan ahlus sunnah untuk mengikuti sunnah, menghalangi jalan tauhid, menghalangi mereka-mereka yang ingin beramal dengan amal saleh, menghalangi mereka untuk bersedekah, menghalangi mereka untuk berbuat amal saleh. Khonifina azakumullah, mereka kadang-kadang menghalanginya dalam keadaan tidak sadar. Mereka menghalanginya dalam keadaan tidak mengerti kalau itu adalah saddun an sabilillah. Mereka menghalanginya dengan alasan kalau mereka sayang kepada suaminya. Mereka sayang kepada bapaknya. Atau mereka dalam keadaan memikirkan keluarganya atau dirinya. Khonifina azakumullah. Tetapi di samping itu, di balik itu, ternyata yang diperbuat oleh mereka adalah saddun an sabilillah. Maka Allah menyatakan, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian. Tidak seluruhnya tentunya. Kecuali wanita-wanita yang salihat, mukminat. Kecuali mereka-mereka yang hafizatun lil ghaib. Kecuali mereka-mereka yang Allah katakan, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang namanya wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang taat kepada suaminya, yang tunduk kepada suaminya, yang menjaga harta suaminya ketika tidak ada suaminya, yang mereka dalam keadaan menjaga apa yang Allah jaga. Ini menjaga apa yang Allah perintahkan untuk dijaga. Ikhwan ibn na'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Rabbnya. Maka Allah katakan dengan kalimat inna min azwajikum, dan di antara, dan min adalah litab'id untuk menunjukkan sebagian, dan di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh buat kalian. Di antara istri-istri kalian sebagian mereka ada yang menjadi musuh buat kalian. Khonibina azakumullah. Apa kata Allah? Fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka. Jagalah dengan jeli, dan kita harus betul-betul melihat dengan mata syariat. Tidak hanya dengan mata-mata dunia, tetapi dengan kacamata syariat. Tidak hanya dengan kacamata cinta, kacamata sayang, tetapi harus dengan kacamata syariat. Kacamata halal dan haram. Kacamata yang merupakan bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Agar kita memandang bahwa ini adalah sesuatu yang perlu kita turuti. Dan ini adalah perkara yang kita harus hati-hati. Ini adalah perkara yang merupakan fitnah yang harus kita luruskan dengan baik. Ikhwan fillah na'azakumullah. Nasallahu ta'ala yahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah. Kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita menyuruh keluarga kita untuk salat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alayha, dan teruslah, sabarlah di atasnya. Qanibina azakumullah tidak hanya menyuruh kemudian berhenti, tetapi terus membimbingnya sampai kita mati, selesai tanggung jawab kita. Sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baru selesai tugas kita. Tapi selama kita masih hidup dan kita masih merupakan pimpinan mereka, masih merupakan suami mereka, masih merupakan bapak-bapak mereka, maka kita bertanggung jawab di hadapan Allah untuk mendidik mereka, memerintahkan mereka untuk salat, memerintahkan mereka untuk tepat pada waktunya, memerintahkan mereka untuk membaca Al-Quran, memerintahkan mereka untuk mempelajari ilmu agama, memerintahkan mereka dengan semua yang Allah perintahkan, memerintahkan mereka dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan dalam sunnah-sunnah. Maka ikhwan ibn a'azakullahu muslimin yang saya hormati, wasabir alaiha, menunjukkan agar kita sabar dalam memerintahkan kepada mereka. Dan sabar dalam hal ini adalah istiqamah, tidak putus asa, terus menerus sabar di atasnya. Karena memang para wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling bawah. Maka sabarlah, kata Nabi, kalau kau paksakan maka patah dia. Tetapi kalau engkau dalam keadaan tidak memaksanya atau melakukannya dengan lembut, maka dia akan terus demikian. Kalau begitu, apa manfaat usaha kita kalau mereka akan terus bengkok? Manfaatnya adalah kita mendapatkan pahala di sisi Allah, dan kita menjadikan mereka tidak terlalu jauh menyimpang. Tidak mereka dalam keadaan dibebaskan sebebas-bebasnya, tetapi ada tekanan, tetapi ada kekang, ada kendali. Wanita tetap wanita. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, naqsatu dinin wa aqlin, kurang akalnya, kurang agamanya. Wanita tetap wanita, yang diciptakan dalam keadaan lemah, yang diciptakan dalam keadaan lemah agamanya, lemah pula akalnya, sehingga dimaklumi mereka dalam keadaan kurang akalnya, kurang agamanya. Sehingga kita sabar menghadapi mereka dan terus membimbingnya dengan kalamullah wa kalamur rasul. Tetap kita sabar menghadapinya dengan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya, dan tetap kita sayangin mereka karena lemahnya mereka menunjukkan kita harus menyayangi mereka. Karena lemahnya mereka menunjukkan kita harus membimbing mereka dengan sabar dan dengan kasih sayang. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula kepada anak-anak, kita menyayangi mereka. Kalau kita marah, bukan kita benci pada mereka. Demikian pula kepada para istri, ketika kita marah, bukan benci pada mereka, tetapi kita sayang kepada mereka. Bahkan kita sangat sayangnya lebih dari mereka, mereka ahlu dunia, yang mereka hanya memikirkan tentang dunianya. Tetapi kita ahlu sunnah memikirkan mereka akhiratnya nanti. Bagaimana mereka di dalam jannah atau dalam nar. Bagaimana mereka yaumul qiyamah, bagaimana yaumul hisab, di hari perhitungan nanti. Maka diperhatikan bukan hanya dunianya, tapi perhatikan pula masalah agamanya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, nasallahu ta'ala taufiqul afiyah, wa nasallahu hidayah wa rahmah, wa nasallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdiyal muslimin ila sawa'is sabil. Dan kita meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan kepada kita istri-istri yang salihah, anak-anak yang saleh, dan turunan-turunan yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pemimpin orang-orang yang takwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami, berikan mereka sebagai qurrata a'yun, sebagai penentram hati kami. Jadikanlah istri-istri kami dan anak-anak kami penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang takwa. Dan dalam tafsir-tafsirnya disebutkan pemimpin orang takwa, yakni pemimpin istri dan anak-anak yang muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa dari keluarga kita masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kepada kita apa yang kita minta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa yang telah lewat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tawfiqul afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimish shalah.